Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis pengajian, majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga membalasnya dengan amalan atau dengan balasan yang lebih baik dan banyak di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada kajian kita. Kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Asy-Syahiru bil Imam Al-Bukhari, yang dikenal disebut sebagai Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, babul muslimu mir'atu akhihi. Babu atau babun al-muslimu mir'atu akhihi. Bab, seorang muslim itu cerminan saudaranya atau cermin saudaranya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah, dari beberapa keterangan telah kita dapatkan berkaitan dengan riwayat ini atau keterangan yang ringkas, kita hanya sekedar menyinggung beberapa sambil kita melanjutkan riwayat yang berikutnya. Bahwa seorang mukmin cermin bagi saudaranya, atau seorang mukmin itu cerminan saudaranya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara seperti satu bangunan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Sebagaimana seorang saudara tidak dapat dipisahkan terkecuali dengan tentunya apa yang memisahkannya dari pemisah-pemisah yang dibenarkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin cermin saudaranya, sehingga dia seperti seorang yang bercermin Dia melihat dirinya sendiri. Atau dengan tanpa cermin itu dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Dengan cermin tersebut, dia dapat melihat dirinya sendiri. Kalau tidak ada cermin itu, dia tidak dapat melihat dirinya. Demikian dia melihat saudaranya. Dengan dia melihat saudaranya, dia melihat dirinya sendiri. Kalau tentunya tidak ada saudaranya, dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Tentunya ini adalah sebuah ungkapan ataupun pernyataan. Demikian seorang mukmin bersaudara, demikian seorang mukmin satu bangunan utuh, satu dengan yang lainnya tidak boleh dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau dia senang, tentunya dia juga menginginkan saudaranya senang. Kalau dia senang, tentunya dia menginginkan juga saudaranya senang. Demikian kalau dia dapatkan pada diri saudaranya suatu kesenangan, dia pun juga menjadi senang. Kalau dia mendapatkan pada saudaranya suatu duka, suatu beban, dia pun berduka karenanya dan terbebani. Inilah seorang mukmin dengan saudaranya. Berbeda dengan selain mukmin. Maka selain mukmin, dia tidak peduli dengan siapa temannya, siapa kawannya, ataupun saudaranya. Mereka membangun persaudaraan di atas kepentingan. Mereka membangun persaudaraan di atas ada sisi keuntungan yang didapatkan. Kalau tidak didapatkan keuntungan, tidak ada persaudaraan. Kalau tidak didapatkan sebuah kepentingan untuknya, tidak ada persaudaraan. Tapi kalau didapatkan, maka mereka akan bersaudara. Adapun mukmin tidak demikian. Tidak ada kepentingan dia dengan saudaranya. Illa mahabba fillahi walillahi wabillah. Kecuali hanya lillah wa fillah wa billah. Kecuali cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang dia diperintahkan oleh Allah untuk saling bersaudara. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tidak ada unsur kepentingan, tidak ada unsur mencari untung. Karena itu pula ketika dia mendapatkan kekurangan pada saudaranya, dia merasa dia yang kurang. Atau dia dapatkan kekhilafan pada saudaranya, dia merasa yang dialah yang terjatuh di dalam kekhilafan tersebut. Sehingga dia pun berkeinginan untuk meluruskannya. Berkeinginan untuk membenarkannya. Karena kalau dia biarkan, akan semakin terjatuh, terpleset, terpelanting, jauh dan semakin jauh. Itu sama artinya dia yang terpleset, terpelanting, terjatuh, dan jauh semakin jauh. Tidak ada bedanya. Karena al-mu'minu mir'atu akhi. Mu'min itu cerminan saudaranya. Demikian ketika dia yang tergelincir, terjatuh, masuk di dalam kekhilafan, maka saudaranya pun dia yang merasa terjatuh, tergelincir, dan masuk dalam kekhilafan, sehingga dia segera untuk membenahi kita yang tergelincir dan kita yang terjatuh. Betapa baiknya bangunan ini, atau betapa baiknya landasan dan fondasi agama ini yang kita dibimbing dengannya oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kepedulian antara sama orang yang beriman. Ada rasa cinta, mahabbah, ada rasa satu keutuhan bangunan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah dengarkan hadis matalul mu'minin fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idha ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kita sudah baca riwayat ini dan telah kita dengarkan keterangannya. Mukmin satu dengan mukmin yang lain dalam cinta kasih sayang, dalam rahmah mereka, dalam kasih mengasihi di antara mereka, itu seperti satu badan yang apabila satu badan itu tertimpa daripada terkena musibah dengan sakit satu anggota badannya, maka seluruh anggota badan turut merasakan, baik itu merasakannya dengan demam atau meradang bisahari wal humma, ataupun dengan tidak bisanya mendapatkan kenyamanan badan tersebut dalam istirahatnya, sehingga harus mesti begadang bisahari. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Rasulullah ini tentunya dapat kita amalkan, dapat kita realisasikan, karena kita tidak lepas dari kehidupan kita bersama saudara-saudara kita. Tidak lepas kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum mukminin. Betapa butuhnya kita untuk merealisasikan apa yang datang dari Rasulullah ini, sehingga betul-betul didapatkan innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin satu dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain ikhwah, bersaudara. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Al-mu'min akhul mu'min. Mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi, sebagaimana riwayat ini adalah riwayat Abu Hurairah, seorang mu'min cerminan saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min. Dan mu'min itu saudara seorang mu'min. Mu'min itu saudaranya seorang mu'min. Yakufu alaihi du'atahu. Yang dia menahan, mencegah kemudaratan ataupun apa-apa saja yang menyakitkan saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia membela, menjaga saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya. Membela, menjaga saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya. Jadi sifatnya seorang mukmin ini betul-betul penggambaran dari Rasulullah yang tentunya harus kita cermati dengan baik. Dan tentunya harus kita amalkan. Pertama, yakufu alaihi du'atahu. Dia mencegah atau dia menahan apa saja yang memudaratkan, apa saja yang menyakitkan atau membinasakan saudaranya. Saudaranya mau masuk ke jurang, tentunya dia tahan. Dia tahan. Dia mendapatkan saudaranya sebentar lagi binasa, dia mengupayakan seluruh kemampuannya agar saudaranya selamat dari kebinasaan. Bukan sebaliknya, saudaranya sebentar lagi jatuh di jurang, mau binasa dijorokkan. Jatuh sekalian. Ini pelajaran besar bagi kita, terkhusus anak-anakku para penuntut ilmu. Jangan ada saudaranya tergelincir, ada saudaranya mungkin terpleset, dengan badannya mungkin hampir jatuh ke lantai atau jatuh ke tanah. Bukan diketawain, disorak-sorakin. Bukan dikatakan rasakan atau mati kamu dan seterusnya. Ini bukan akhlaknya mukminin. Bukan akhlaknya mukminin. Yang seharusnya menjadi akhlak mukmin, ketika saudaranya demikian, dia bersegera datang untuk menolongnya, dia cegah. Kalau misalnya dia dapat mencegah untuk tidak terpelanting, tidak jatuh, dia cegah, dia tolong. Itulah akhlak mukminin. Itulah akhlak orang yang beriman. Adab orang yang beriman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dicorokkan. Ketika ada mudarat yang bisa menimpa saudaranya, dia cegah. Sebisa mungkin dia cegah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan suatu suara yang mengerikan dan suara yang membuat takut dan khawatir penduduk Madinah, tentunya para sahabat adalah para penunggang-penunggang kuda dan sahabat adalah para pemberani. Mendengarkan hal itu, para sahabat segera mengambil pedangnya dan segera mereka mengambil kudanya. Mereka pun menuju ke arah tempat suara tersebut agar penduduk Madinah menjadi aman. Itu para sahabat tidak diperintah, langsung mereka ngambil pedangnya, langsung mengambil kudanya menuju arah suara yang menakutkan tersebut. Ternyata mereka ingin menuju ke sana, tiba-tiba Rasulullah sudah pulang dengan tunggangan kuda dan dengan pedangnya yang disarungkan di pundaknya. Kata Rasulullah, tidak ada masalah, kalian kembali. Lihat, Rasulullah memberikan contoh, sahabat juga memberikan contoh. Artinya yang lebih cepat bergerak, lebih cepat untuk bertindak, karena ini berbahaya akan menimpai kaum muslimin di Madinah. Beliau bahkan berkelebat mengambil kudanya dan membuka, menyarungkan pedangnya. Sehingga beliau lebih dahulu untuk menuju ke arah suara tersebut. Dan ternyata tidak didapatkan apa-apa. Ketika itu beliau sudah berjalan menuju pulang, sahabat baru datang. Tapi sahabat juga terpuji datang. Ketika bertemu Rasulullah, Rasulullah mengatakan, berhentilah, tidak ada masalah, kembali ke semuanya. Demikian seorang mukmin terhadap saudaranya. Dia tidak menginginkan saudaranya mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan, mendapatkan beban yang menakutkan. Artinya, contoh ini bagi kita. Kita juga demikian. Seperti apa yang dikatakan tadi, kita selalu menahan apa saja mudharat, apa saja keberatan, apa saja yang mungkin menimpa saudara kita. Kita mampu menahannya, kita menahan. Kita mampu melindungi, kita lindungi. Tentunya dengan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Yakufu alaihi du'atahu. Dia selalu menahan apa saja yang membinasakan, apa saja yang memudaratkan, apa saja yang mungkin bahkan menyakitkan saudaranya. Baik jiwanya, baik hartanya. Jiwanya, saudaranya, keluarganya, saudaranya, demikian harta saudaranya. Wa yahrutuhu min waraihi. Dan seorang mukmin itu di dalam persaudaraannya, wa yahrutuhu min waraihi. Seorang mukmin itu dalam persaudaraannya, dia membela dengan sekuat sekemampuannya segala macam kejelekan, segala macam kemudaratan yang mungkin didapatkan oleh saudaranya dengan kalau itu berupa perkataan, dia puji saudaranya dengan perkataan yang baik, Kalau itu berupa amalan, maka dia berikan dengan yang baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Dia berusaha untuk menjaga kehormatan saudaranya, menjaga kehormatan saudaranya. Jadilah kita mukmin yang seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sebaliknya. Kita bahkan di belakang saudara kita, kita gibai, kita gibah. Di belakang saudara kita, kita jelek-jelekkan saudara kita. Di belakang saudara kita, kita berikan amal-amal yang jelek. Ini bukan seorang mukmin seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan mir'atu akhi, bukan akhul mukmin. Yang seperti itu musuhnya seorang mukmin. Dia dapatkan saudaranya dihinakan, dijelek-jelekkan, dia menambahnya, oh ya memang demikian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hanyalah seorang munafik yang seperti itu. Itu sifatnya munafik. Tetapi apabila dia mendengarkan demikian, dia bela. Karena yang dia ketahui tidak seperti itu. Dia bela. Dia jaga kehormatannya. Dia puji dengan pujian yang baik. Oh, tidak seperti itu fulan. Masya Allah, tabarakallah. Demikian dan demikian. Antum berkata demikian karena antum dibarengi mungkin rasa tidak suka dengan si dia, si fulan. Seharusnya antum bertakwa kepada Allah. Demikian menasihatkan bahkan orang yang menggibah dan menjelekkan saudaranya. Ini mukmin, dan perlunya kita naam keterangan-keterangan yang seperti ini agar benar-benar ukhuwah imaniyah itu tegak. Jadi tadi mencegah kemudharatan yang bisa apa? Bisa menimpa saudaranya. Kemudian yang berikutnya, dia membela saudaranya dari segala hal yang menghinakan, merendahkan, menjelekkan, dan menjatuhkan kehormatannya. Dia membela. Baik dengan lisan ataupun dengan amalan. Baik dengan lisan ataupun dengan amalan. Wallahu a'lam bishawab. Betapa kita dapatkan akhlak yang seperti ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang yang beriman, mulai pudar. Yang ada bahkan sebaliknya. Ketika saudaranya bisa saja termudharati dengan satu mudharat, bisa saja terkena dengan satu musibah, dia malah mempermudah mudarat yang menimpa saudaranya dan musibah yang akan menimpa saudaranya tersebut. Dia mempermudahnya. Bukan apa tadi? Mencegah. Ketika saudaranya dijatuhkan kehormatannya di hadapannya, ketika saudaranya ingin dihinakan, dia sebaliknya bukan membela, tetapi dia bahkan menambah penghinaan tersebut, menambah keinginan untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya tersebut. Dalam keadaan situasi tidak ada saudaranya di situ. Yahutuhu min wara'ihi. Wara'ihi, di belakang saudaranya. Tidak ada saudaranya di situ. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Apatah lagi sifat yang amat jelek banyak beredar di tengah-tengah manusia, saling mengawasi, mengintai, memata-matai. Nas'alullah salamata wal afiyah. La tajassasu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk saling memata-matai, mengintai, mencari kesalahan, membidik, menunggu ketergelinciran. Kayak-kayaknya kita tidak punya amalan kecuali itu. Kayak-kayaknya kita diciptakan oleh Allah untuk beramal dengan amal itu saja. Amal yang tidak baik, amal yang jelek. Sungguh kalau kita beramal untuk kepentingan diri pribadi kita saja, dari pagi dan petang itu tidak cukup. Lah kenapa kita ngurusin orang, mengawasi, memata-matai, mengintai? Rasulullah saja diutus tidak untuk itu. Kita bahkan harus disibukkan dengan amalan kita. Dan berkaitan dengan saudara kita, tidak memata-matainya, bahkan membelanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Membela, menolong, menahan kemudaratan yang mungkin menimpa saudaranya. Seperti itu, bukan mengawasi, mengintai, bahkan nasallallahu salamata wal afiyah mencari-cari aib kesalahan saudaranya. Apakah kita diciptakan untuk itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah. Kita diperintahkan, kita juga mendengarkan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bukan untuk memata-matai, mengawasi, mengintai, mencari-cari kesalahan, mencari-cari ketergelinciran. Wallahul musta'an. Apa kurang amal kita? Apakah kita kurang amal? Apakah dengan seperti itu akan bertambah amal kita baik? Sekali lagi kita katakan, kita beramal dari pagi dan petang itu tidak cukup. Siapa yang merasa cukup? Kenapa tidak merasa cukup? Karena belum tentu amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Anda berani mengatakan amal itu diterima? Apa Anda berani merekomendasi amalan Anda diterima? Dalam keadaan seorang beribadah kepada Allah, ada padanya rasa takut, ada padanya rasa mahabbah, ada padanya rasa roja. Lantas kok Anda mengatakan pasti amalan saya diterima, sehingga Anda merasa cukup dengan amalan Anda? Demikian pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita mau perhadapkan kepada diri kita. Lantas kenapa kita mengawasi orang? Kenapa kita tajassus kepada orang? Lihat para sahabat ada yang seperti itu. Lihat salafus soleh ada yang seperti itu. Ya subhanallah, kita mengatakan terkadang diri kita, mohon maaf, kita mengatakan diri kita, kita salafi, tapi kita jauh dari amal salaf. Kita beramal dengan apa yang kita tahu itu baik untuk diri kita, terhadap saudara, untuk saudara kita, kita bela, kita angkat kehormatannya, kita muliakan dia. Kita sebutkan dengan sebutan kebaikan. Inilah mukmin. Mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana sudah kita katakan tadi, telah tersebar di tengah-tengah manusia sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat yang jelek tadi. Sehingga kita pun berlindung, menjaga diri kita dari sifat-sifat tersebut. Jangan sampai kita terjatuh. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anil mustawrid anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala bi muslimin uqlah fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam wa man kusiya bi rajulin muslim fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Kita berlindung, kita minta keselamatan kepada Allah, dan kita minta kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari segala macam sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kita sendiri yang menyeret diri kita kepada kebinasaan. Dari hadis ini, dari riwayat ini, anil mustawrid, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akala bi muslimin uklah, siapa yang mencoba makan dengan satu suapan tetapi dengan mencaci, menghina saudaranya muslim, maka Allah akan memakankan dia atau memberikan balasan kepadanya semisal itu pula nantinya di jahannam. Jadi Allah bahkan akan memberikan balasan yang setimpal nantinya di jahannam. Diterangkan di sini oleh Asy-Syaikh Zaid ibnu Muhammad ibni Hadi rahimahullahu ta'ala, man dhahaba ila syakhsin yuridu minhu syai'an min mata'id dunya ka uklatin ya'kuluha fa dhakara akhahul muslim bi su'in wa nabadhahu bi syai'in laysa fihi aw aabahu bi syai'in huwa fihi aw laysa fihi. Siapa yang datang kepada seseorang dengan dia menginginkan sesuatu kepada seseorang tersebut dari perhiasan dunia seperti sesuap makanan, dia ingin mendapatkan sesuap makanan ataupun mungkin harta ataupun mungkin mal, kemudian dia sampai menyebutkan saudaranya muslim yang lain dengan kejelekan di hadapan orang tersebut untuk mendapatkan harta tersebut. Dia lemparkan padanya tuduhan, dia lemparkan padanya cercaan, atau dia berusaha untuk mengaibkan dengan sesuatu yang ada padanya di hadapan orang tersebut. Maka Allah balas orang ini dengan jahannam. Yaitu apa yang terjadi di tengah manusia yang boleh kita katakan dengan istilah yang lain menjilat. Dia datang kepada seorang untuk menjilat, untuk mendapatkan sesuap makanan ataupun mungkin harta ataupun uang. Dia datang kepada seorang, dia katakan si fulan itu demikian dan demikian, si fulan itu alan demikian dan demikian. Mungkin saja si fulan ini pertama tidak ada musuhan dengan si A yang diceritakan. Kemudian akhirnya muncul rasa kebencian. Dan dia pun memberikan apa yang diinginkan oleh si B sebagai pelapor. Apa sebagai orang yang mengkhabarkan A atau orang yang membicarakan si A. Kemudian yang berikutnya bisa jadi yang didatangi ini memang ada urusan perselisihan, pertikaian dengan si B yang dibicarakan. Atau maaf, si A yang dibicarakan. B menggunakan kesempatan karena si orang yang didatangi ini orang yang memiliki sesuatu dari harta, dari kedudukan dan yang lain. Dia mencari kesempatan untuk mendapatkan harta tersebut, baik itu hanya sekedar sesuap nasi, sekedar hanya sesuap makanan, sehingga dia jatuhkan kehormatan si A di hadapan orang ini. Maka si B yang melakukan perbuatan ini, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal nantinya di neraka jahannam. Allah akan balas dengan jahannam sebagaimana riwayat ini. Nasallallahu salamat ala. Ini bahkan tergolong daripada namimah, mengadu domba. Seharusnya dia datang kepada si, kita katakanlah si C, orang yang didatangi ini si C. Dia katakan dengan kebaikan sebagaimana tadi sudah disebutkan, dia sebut dengan pujian dan kebaikan. Seharusnya seperti itu. Kalaupun dia tahu si C dengan si A ini bertikai, tapi dia sebutkan dengan kebaikan. Ini namanya muslih, orang yang mengadakan perbaikan, bukan membakar bukan kompor tapi pom bensin. Kira-kira kalau pom bensin yang dibakar, nyalanya plup-plup-plup-plup atau terbakar sak kampung terbakar. Artinya dia mengompori dengan demikian panas sehingga si C ini bisa jadi ada pengikut-pengikutnya, ditambah lagi. Nas'alullah salamata wal afiyah, kerusakan. Apabila dicari mudah, demikian syaitan. Kebaikan apabila dicari sulit, karena syaitan menghalanginya. Hanya saja kerusakan itu dapat ditinggalkan, kebaikan itu dapat diraih apabila seorang berpegang dengan agama Allah dan mau mendengarkan nasihat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan selanjutnya, man kusiya birajulin muslim, siapa yang dia mendatangi seorang untuk ingin dia mendapatkan pakaian, pakaian di sini kedudukan, pakaian di sini mendapatkan posisi, tapi dengan cara menjatuhkan orang yang lain, saudaranya muslim yang lain di hadapan yang dia datangi ini, maka yaksuhu min jahannam, Allah pakaikan dengan pakaian api neraka nantinya. Kalau yang tadi akan dimakankan dia dengan makanan jahannam, diazab dengan azab setimpal oleh Allah. Kalau ini dipakaikan dia dengan pakaian jahannam, waliyadu billah. Sendalnya neraka kita pakai sebagaimana Abu Thalib mendidih kepalanya ke pakaiannya neraka. Apa yang dilakukan, apa yang diamalkan orang ini sehingga dia dipakaikan dengan pakaian neraka? Menjatuhkan kehormatan saudaranya untuk mendapatkan posisi agar dia dekat dengan si orang tersebut yang dia datangi, agar dia ditempatkan di posisinya, didekatkan, dijadikan dia orang yang dipercaya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sepantasnya seorang mukmin adil. Sepantasnya seorang mukmin mengedepankan iman, bukan apa yang datang dari egonya, dendamnya, hawa nafsunya, atau yang datang dari hasad dan dengkinya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kalau ada tujuan lain kita membicarakan si A, kepada si C, untuk sekedar mencari apa yang dikatakan sesuap makanan, harta atau apa, atau mendapatkan posisi, tempat duduk, tempat di sisinya, agar didekatkan atau agar dia mendapatkan kedekatan, maka balasannya jahannam, yang dia menjatuhkan saudaranya, kehormatan saudaranya, dia menjatuhkan wibawa saudaranya, maka dia akan dibalas dengan jahannam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka berhati-hatilah kita semuanya, karena tentunya tidak sesepele itu terhadap kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Cukup tadi dimulai, mukmin itu mir'atu akhi. Mukmin itu cerminan saudaranya. Anda menjelek-jelekkan berarti Anda menjelekkan diri Anda sendiri. Kita menjelekkan saudara kita, kita sendiri berarti menjelekkan diri kita sendiri. Terlebih lagi kita ada maksud dan tujuan untuk mencari sesuatu daripada kesenangan duniawi, kenikmatan sementara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini ada catatan, warrajulu yakunu sadiqan li ahadin thumma yadhhab ila aduwi fayatakallam fi bighairil jamil liyujizahu alaihi dajaba na'am liyujizahu alaihi bijaiza fa'atamahu Allahu fa'atma'ahu dhalika al'adu uqlatan aw kasahu thawban fala yubarik lahu fihi bal yu'adzab. Contoh yang lain dikatakan dalam ta'liq di sini oleh mu'allik Adabul Mufrad bahwa dia adalah seorang sadiq, teman dari seseorang, tetapi kemudian dia datangi musuh temannya, namanya musuh, tentunya musuh itu menginginkan kejelekan bagi musuhnya. Karena itu dilarang kita untuk bermusuhan. Dilarang kita untuk bermusuhan. Bahkan Rasulullah mengatakan, salah satu sifat munafik, idza khasama fajara. Apabila dia bertikai, dia bermusuhan, dia berbuat apa? Berbuat durhaka atau berbuat jahat. Itu namanya musuh. Nah, lantas kita datang, kita tahu teman kita, saudara kita bermusuhan dengan orang yang dia bermusuhan dengannya ini. Kita datang bukan untuk mengislah, tapi kita apa? Kita tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari musuhnya. Yadhhab ila aduhi fayatakallam fihi bighairil jamil. Dia datang ke musuhnya, dia ngomongkan dengan omongan yang tidak pantas untuk saudaranya tersebut. Liujizahu alaihi, agar dia dapati balasan dengan hadiah bijaizah. Maka orang yang seperti ini Allah makankan dia dari api neraka, dan Allah pakaikan dia dengan pakaian api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya tidak dibarokahi oleh Allah. Perbuatannya tidak diridhai oleh Allah. Bal yu'adzab bihi, bahkan orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mencermati riwayat-riwayat tadi yang sangat penting bagi kita, terutama kita ingin menjaga ukhuwah, meraih ukhuwah, kita ingin menebarkan persaudaraan iman. Demikianlah seorang mukmin diajarkan oleh agamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan barokahnya kepada kita semua agar berjalan di atas agamanya dengan baik dan benar, berjalan di atas bimbingannya Subhanahu wa ta'ala, diberikan at-tsabat, kekokohan, keistiqomahan di atas agama Allah, dan kemudian kita diperkenankan oleh Allah mendapatkan penutupan amal yang baik, husnul khitam atau husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pula hamba-hambanya yang nantinya akan datang di sisi Allah dengan keadaan yang dilindungi, dinaungi oleh Allah, yaitu dua orang yang saling bersaudara karena Allah, dua orang yang bersaudara karena lillahi wa fillahi wa billah, orang-orang yang na'am tahabba fillah, mereka orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merealisasikan apa yang diinginkan dengan cinta tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi. Tersisa bagi kita satu penggal hadis yang belum kita baca tadi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wa man wala, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.